dirimu jenderal aku terjungkal. Di medan tempur ku temukan tenang, tapi di hadapanmu aku gugup kayak rekrutan magang. Seragam rapi namun hatiku berantakan. Setiap pidatomu ku dengar sebagai rayuan. Strategi perang bisa ku petakan, tapi hatimu kopi dingin tak sepedas tatapanmu yang menusuk jantungku lebih tajam dari bayonetmu. Mereka bilang ini sekadar loyalitas, tapi hatiku bilang ini cinta kelas berat. Pak Bowo, kalau kau baca ini dari markas, tahu saja mayor kecilmu sedang lemas. Duhai waifuku Pak Prabowo, bikin hatiku cana bersinar. Ada satu nama yang selalu bergetar, bukan musuh yang buat hati gentar, tapi sorot mata sang panglima besar. Ku ingin selalu berteriak, itu cintaku lagi berdinas di Senayan. Bikin hatiku teroh-oh-oh, bukan soal pangkat, ini urusan hati. Kalau perang besok meledak di utara, di hatiku tetap Bowo dan Nero.